بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan kitab Sittu Durur min Usuli Ahli Al-Athar yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala. Kita akan memasuki pembahasan yang kedua, pokok yang kedua dari empat prinsip atau dari enam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyelamatkan kita dari kesesatan. Penulis rahimahullahu ta'ala wa hafidhah berkata, Al-Aslu Thani, prinsip yang kedua, At-Tariqu Wahidun, jalan kebenaran itu satu. I'lam rahimakallah anna at-tariq alladhi yadman laka ni'mat al-islam wahidun la yata'addad. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya jalan yang memberikan jaminan kepadamu untuk mendapatkan nikmat Islam hanya satu, tidak berbilang. Jalan kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Yaitu apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan sunnati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan kebenaran. Maka wajib bagi kita bersatu di atas jalan kebenaran tersebut dan menghindari perpecahan. Apa itu perpecahan? Apabila seseorang mengikuti jalan yang lain, maka berarti dia berpecah. Wa mahma bahatha fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan walaupun engkau berusaha mencari di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, falan tajida tafriqal ummah ila jama'atin wa tahzibaha ila takattulatin illa madhmuman. Maka engkau tidak akan mendapati perpecahan umat menjadi berjamaah-jamaah dan pengelompokan umat menjadi bergolong-golongan, illa madhmuman, kecuali tercelah. Jadi ayat manapun, hadis manapun yang berbicara tentang perpecahan umat, maka semua itu tercelah. Tidak ada yang dipuji di dalam Al-Quran dan Sunnah, semuanya dicelah. Qala Allah Ta'ala, kemudian Syekh memberikan dua contoh, dua ayat, dua contoh dari Al-Quran Al-Karim. Yang pertama surat Ar-Rum ayat 31-32. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kamu seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, lalu mereka menjadi bergolong-golongan. Setiap hizib, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Perhatikanlah ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Allah Azza wa Jalla mencela perpecahan, dan bahwa perpecahan itu adalah sifat orang-orang musyrik, tidak sepatutnya kita miliki. Dan Allah sebutkan kepada kita ciri-ciri al-hizbiyah, orang-orang yang suka berpecah belah. Apa ciri-ciri mereka? Merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Merasa bangga dengan sesuatu yang mereka anggap kelebihan jamaah mereka, kelompok mereka. Merasa golongannya yang paling benar, yang paling bagus. Merasa yang lain lebih rendah. Bahkan walaupun masih sesama ahlu sunnah, mereka anggap bukan golongan mereka atau tidak pantas menuntut ilmu kepadanya. Maka ini namanya al-hizbiyah yang tercelah, berpecah belah di dalam agama dan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa kaifa yuqiru rabbuna azza wa jalla ummatan ala tashattut ba'da ma asamaha bihablihi wa huwa yubri'u nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam minha hina takunu kadhalik wa tawa'adaha alaihi. Kata Syekh, bagaimana mungkin Allah azza wa jalla membenarkan umat ini berpecah belah setelah Allah menyatukan mereka dengan talinya. Nanti akan kita sebutkan apa tafsir tali Allah. Maka kata Syekh, bagaimana mungkin Allah meridhoi umat ini berpecah sementara Allah telah melepaskan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perpecahan ini dan memberikan ancaman kepada beliau apabila ikut berpecah. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah agama mereka, kemudian mereka menjadi bergolong-golongan. Lasta minhum fi syai'in. Maka engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah kembali kepada Allah, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah melepaskan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang musyrik tersebut atau dari perpecahan-perpecahan itu. Maka Allah tidak meridhoinya. An Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu annahu qala dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, bahwasanya beliau berkata, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala. Ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami seraya bersabda, ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan ahlul kitab sebelum kalian telah berpecah menjadi 71 golongan. Afwan, 72 golongan. Telah berpecah menjadi 72 golongan. Ada juga hadis yang berpecah menjadi 71 golongan, yaitu Yahudi. Kemudian Nasrani 72 golongan. Ada hadis dengan lafaz tersebut. Namun di sini 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73. Dan sesungguhnya agama ini atau umat pengikut agama ini akan berpecah menjadi 73. Sintani wa sab'una finnar, 72-nya di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satunya di surga, wahiyal jamaah, itulah al-jamaah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Jemaah sekalian, hadis ini berbicara tentang perpecahan umat, bahwa umat akan berpecah menjadi 73 golongan, yang selamat itu hanya satu, yaitu al-jamaah. Apa yang maksud dengan al-jamaah? Maknanya ada dua. Seluruh makna al-jamaah yang disebutkan dalam nas itu bermakna dua. Atau bermakna salah satu dari keduanya. Dan satu dengan yang lainnya dari dua makna ini memang saling melazimi. Kalau kita menyelisihi salah satunya, akan menyelisihi yang lain. Makna yang pertama, sesuai dengan riwayat yang lain dari hadis perpecahan umat yang masyhur, yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Karena satu hadis dengan hadis yang lain saling menafsirkan. Dan ini masih hadis yang sama. Hadis tentang perpecahan umat. Di sebagian riwayat dikatakan yang selamat adalah al-jama'ah. Di sebagian riwayat dikatakan yang selamat adalah mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka kita pun paham. Berarti yang dimaksud dengan al-jama'ah adalah yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah namanya persatuan. Al-jama'ah itu kan berkumpul, bersatu, berjama'ah. Oleh karena itu, orang yang mengada-ada dalam agama, yang mengikuti selain jalan Nabi dan para sahabat, mengikuti golongan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah dan lain-lain, mereka adalah orang-orang yang berpecah belah di dalam agama. Bukan orang-orang yang bersatu. Mereka bukan orang-orang yang bersatu. Kenapa? Karena tidak mengikuti al-jamaah. Jadi jamaah sekalian, bersatu di sini, berjamaah di sini, bukan berkumpul bersama. Bukan yang penting gak saling serang antara satu dengan yang lainnya. Tapi maknanya adalah semuanya mengikuti kebenaran. Ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Subhanallah, ini jamaah sekalian, hakikat jamaah. Engkau seorang diri, engkau mengikuti Nabi dan para sahabat, maka engkaulah yang disebut dengan al-jamaah. Seisi dunia memusuhimu. Karena kamu mengikuti Nabi dan para sahabat, maka mereka disebut orang-orang yang memecah belah. Tapi jemaah sekalian, di antara tipuan setan untuk menyesatkan manusia dari untuk menyesatkan manusia adalah menampakkan yang benar itu baik dan yang baik itu yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Ini tipuan setan. Makanya jangan heran. Ada orang mengajak kepada sunnah melarang bid'ah malah dituduh memecah belah. Padahal dia mau mengajak kepada jamaah yang sebenarnya. Malah dituduh sebagai orang yang memecah belah. Makanya jemaah sekalian, insya Allah nanti akan kita bahas prinsip yang kelima, wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk membantah, prinsip menyimpang yang sudah banyak beredar ini. Iya. Yang mengajak kepada sunnah, malah dituduh memecah belah. Memecah belah barisan kaum muslimin. Iya. Padahal dia hakikatnya yang mengajak kepada jamaah, persatuan yang hakiki. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dan dalilnya. Siapa yang tahu? Makna al-jamaah yang kedua dan dalilnya. Yang tahu dapat hadiah. Hadiah libur. Libur belajar mulai besok. Lah, itu masih makna yang pertama. Kalau hadis itu. Atau apa arti makna jemaah? Enggak usah pakai dalilnya. Arti makna al-jemaah yang kedua. Pas aja? Pas? Enggak ada yang dapat hadiah? Baik. Makna al-jamaah yang kedua adalah pemerintah kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. Barang siapa melihat satu kemungkaran pada diri pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah atau pemerintahnya sejengkal saja, kemudian dia mati, matinya jahiliyah. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Hadis ini ada dua bagian. Bagian yang pertama, kata Nabi SAW, barang siapa melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Bagian yang kedua, kalau tidak bersabar, berarti menyelisihi al-jamaah. Berarti makna al-jamaah dihubungkan dengan yang pertama, pemimpin, yang dimaksud adalah pemerintah. Oleh karena itu, termasuk manhaj ahlus sunnah wal jamaah, tunduk dan patuh kepada pemerintah muslim, walaupun zalim, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan haram hukumnya memberontak. Berdasarkan banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, diantaranya hadis ini. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya. Kemungkaran itu sesuai syariat Islam atau tidak? Hah? Enggak sesuai. Kalau sesuai dengan syariat Islam, namanya bukan mungkar, tetapi ma'ruf. Iya. Berarti Nabi SAW telah menceritakan kepada kita, telah mengabarkan kepada kita, akan ada pemerintah muslim. Masih muslim, tapi tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh. Lalu apa perintah Nabi SAW kepada kita? Sabar. Siapa yang memberontak, jadi lawan daripada sabar adalah memberontak. Siapa yang memberontak sejengkal saja, kemudian mati, matinya jahiliyah. Bukan mati syahid, mati jahiliyah. Maka dari itu, pemberontak adalah mubtadi. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, pemberontak itu adalah mubtadi, ahlul bid'ah. Jangankan memberontak, mendoakan kejelekan saja untuk pemerintah, itu sudah termasuk ciri-ciri ahlul bid'ah menurut ulama salaf dahulu. Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarhus sunnah berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kamu lihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Karena kalau dia mendoakan kejelekan, itu tanda dia tidak menyetujui pemerintahannya. Tidak menyetujui pemerintahannya, itu termasuk pemberontakan secara makna. Pemberontakan di dalam hati. Kemudian beliau juga berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Selanjutnya kata beliau, "Idza ra'aita rajulan yad'u li sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Kalau kamu lihat sebaliknya, orang yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah ahlu sunnah insyaAllah. Jadi ini tanda ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Dan tidak memberontak walaupun dia zalim. Ahlul bid'ah tidak mau mendoakan kebaikan, malah mendoakan kejelekan dan memberontak kepada pemerintah muslim yang zalim. Kalau pemerintah muslimnya baik, enggak ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Apa bedanya? Ketika pemerintah muslim itu zalim, tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh, barulah berbeda antara ahlu sunnah dengan golongan yang sesat. Golongan yang sesat, mereka mengikuti emosi mereka, kemarahan mereka terhadap pemimpin yang zalim. Lalu mereka tinggalkan petuah-petuah dan nasihat-nasihat serta arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi pemimpin yang zalim. Lalu mereka kemudian mengatakan, karena ahlu sunnah itu ingin mencari kedudukan, atau mereka takut, atau mereka mendukung. Subhanallah, ini semua tuduhan-tuduhan yang batil. Jadi orang kalau sudah sesat jemaah sekalian, cara berpikirnya sudah kacau. Sudah kacau. Karena ahlus sunnah tidak memberontak kepada pemimpin muslim yang zalim, maka di antara mereka ada yang mengatakan, karena kalian kaki tangan pemerintah, pendukung kezaliman. Ini kan cara berpikir yang tidak benar. Itu tidak melazimkan sama sekali. Tidak melazimkan sama sekali. Iya. Mereka juga mengatakan Ahlu Sunnah pingin mendapatkan kedudukan. Maka ini tuduhan, tuduhan pada hati orang. Hati orang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Padahal kita tunduk dan patuh kepada pemerintah, tidak memberontak demi untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jemaah sekalian, al-jemaah yang kedua maknanya adalah pemerintah Muslim. Baik. Kemudian beliau menyebutkan ucapan As-Sanani rahimahullah. Laisa dzikrul adad fil hadis li bayani kathratil halikin. Wa innama huwa li bayani tisa'i turukid dalal wa syu'abiha. Bukanlah penjelasan jumlah, bukanlah penyebutan jumlah di dalam hadis untuk menjelaskan banyaknya orang-orang yang tersesat. Akan tetapi untuk menjelaskan kepada kita luasnya jalan-jalan kesesatan dan cabang-cabangnya. Wa wihdatu tariqil haq. Dan tidak berbilangnya jalan kebenaran. Hanya satu. Jalan kebenaran hanya satu. Jadi makna hadis ini, kesesatan itu banyak. Kesesatan itu banyak. Sebanyak apapun kesesatan itu, namun kebenaran hanya satu. Nadhiru dhalika ma dzakarahu a'immatut tafsir fi qaulihi ta'ala. Contoh yang semisal dengan itu adalah apa yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Surat apa ini? Al-An'am ayat 153. Masyaallah, ahsantum, barakallahu fikum. Surat Al-An'am ayat 153. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini kesesatan itu dalam bentuk jamak as-subul. Sedangkan sebelumnya kebenaran dalam bentuk mufrad. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus, satu jalan. Ikutilah jalan itu. Kemudian kesesatan Allah sebut dalam bentuk jamak. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, yaitu yang sesat. Kemudian Allah jelaskan apa akibatnya kalau mengikuti jalan-jalan tersebut, fatafarraqu bikum an sabili. Itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Subhanallah jemaah sekalian, Allah mengatakan mereka sedang bercerai-berai tapi mereka merasa bersatu. Nanti akan kita singgung di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka merasa bersatu padahal hakikatnya mereka berpecah belah, dan itu adalah gaya bersatunya orang-orang Yahudi. Iya. Maka kata Syekh, kata Imam As-Sanani, annahu jama'a subul al-manhi an ittiba'iha li bayani tasya'ubi turukid dalal. Annahu jama'a subul al-manhi an ittiba'iha li bayani tasya'ubi turukid dalal wa kathratiha wa si'atiha. Bahwasanya Allah menyebutkan secara jamak. Itu pakai tasjid, jamaah. Allah menyebutkan secara jamak as-subul, jalan-jalan yang terlarang itu untuk diikuti. Jalan-jalan yang terlarang untuk diikuti Allah sebut dalam bentuk jamak untuk menjelaskan kepada kita cabang-cabang jalan kesesatan itu banyak, bercabang-cabang, jumlahnya banyak dan luas. Wa afrada sabilal huda wal haq liwihdatihi wa adami ta'addudihi. Dan Allah sebutkan secara mufrad jalan hidayah dan kebenaran itu karena memang jumlahnya hanya satu dan tidak berbilang. Jadi ini nukilan dari Imam Al-Amir As-Sanani rahimahullah. Apa kitab beliau yang terkenal? Nah, Subul Salam, ahsan tu, masya Allah. Kitab fikih Subul Salam. Beliau punya juga kitab manhaj. Ya, ini sangat bagus. Beliau juga punya kitab akidah. Ya. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Tentang ayat ini, tentang ayat Al-An'am ayat 153. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat untuk kami satu garis lurus. Summa qala hadza sabilullah. Lalu beliau berkata, inilah jalan Allah. Jadi Nabi SAW membuat perumpamaan dengan garis-garis. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau membuat garis-garis yang lain yang jumlahnya banyak di kiri dan kanannya, di samping kiri dan kanan garis lurus tersebut. Summa qala hadhihi subul. Lalu beliau bersabda, ini adalah subul, jalan-jalan yang lain. Sedangkan yang satu itu adalah jalan yang lurus, hanya satu. Jalan-jalan yang lain jumlahnya banyak. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Dan Nabi SAW kemudian memperingatkan kepada kita, di setiap jalan itu ada setan yang mengajak kepadanya. Maka hati-hatilah. Hati-hati. Di setiap jalan itu ada setan yang mengajak kepadanya. Baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Summa qara'a. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan tersebut. Diriwayatkan Imam Ahmad dan selain beliau, dan hadis ini sahih. Iya. Dan Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan yang dimaksud dengan as-subul al-bid'u wasyubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Itulah jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah, yang akan memecah belah umat. Tapi kok aneh ya? Banyak orang melakukan bid'ah, mereka bisa berkumpul bersatu bersama dan mereka merasa mereka bersatu. Padahal Allah mengatakan mereka berpecah belah. Jadi persatuan mereka bukan persatuan yang hakiki. Insyaallah nanti akan kita singgung di bab yang kelima. Fadalla hadzal hadits binassihi ala anna at-tariqa wahidun. Maka hadis ini secara nas menunjukkan kepada kita bahwa jalan kebenaran itu satu. Qala Ibnul Qayyim. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadza li anna at-tariqal musil ila Allah wahidun. Itu karena jalan yang mengantarkan kepada Allah hanya satu. Tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Itulah ajaran yang Allah utus dengannya para rasulnya dan Allah turunkan bersamanya kitab-kitabnya. Wa la yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi at-tariq. Dan tidak seorang pun bisa sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ini. Siapa yang melalui jalan yang lain, dia pasti tersesat. Tidak ada jalan yang lain, hanya ada satu jalan. Walau atannasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturuku alaihim masdudatun wal abwabu alaihim mughlaqatun. Walaupun manusia datang dari semua jalan dan meminta dibuka semua pintu, maka semua jalan bagi mereka tertutup atau terhalang dan semua pintu tertutup. Semua jalan terhalang dan semua pintu tertutup. Illa min hadzat tariqil wahidi fa innahu muttasilun billahi musilun ilallahi. Kecuali melalui jalan ini, satu jalan ini saja, karena jalan ini terhubung kepada Allah dan menyampaikan kepada Allah. Disebutkan dalam tafsir beliau. Jadi jemaah sekalian, ini keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau sekedar menukil saja, jalan kebenaran itu satu. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Wa qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraku. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika dulu kalian masih bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati-hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Surat Ali Imran ayat 103. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita bersatu, tapi bukan sembarang persatuan. Persatuan dengan apa? Hablullah, tali Allah. Ini perintah Allah kepada kita. Jelas sebenarnya. Jadi bukan bersatu, bukan asal ngumpul. Bukan asal ngumpul saja. Tapi ngumpul bersama, bersatu bersama dengan tali Allah Azza wa Jalla. Itu perintah Allah kepada kita. Artinya, semua harus mengikuti jalan yang lurus ini. Jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barulah disebut bersatu. Kalau mengikuti jalan yang lain, maka itu namanya berpecah belah. Wa qad ja'a tafsiru hadzal habl al-kafil bi jami'il muslimin bi kitabillah. Dan telah datang penjelasan tafsir tali Allah yang akan menjamin persatuan kaum muslimin ini dengan makna kitab Allah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, semoga Allah meridhai beliau, "Inna hadzas sirata mukhtasirun." Sesungguhnya jalan ini terbatas. Au mukhtasarun. Inna hadzas sirat mukhtasarun. Sesungguhnya jalan ini terbatas. Tahduruhu syayatin. Serta dihadiri oleh setan-setan. Jadi setan-setan datang ke jalan ini, kemudian mengajak manusia keluar darinya. Yunaduna ya Abdullah halumma. Hadza sirat. Setan-setan itu berkata, wahai hamba Allah, kesinilah. Ini jalan yang benar, bukan itu. Liyasuddu an sabilillah. Tujuan mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fa'tasimu bihablillah. Maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Fa'inna hablallahi huwa kitabullah. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan tali Allah adalah kitab Allah. Kemudian kata Syekh, wa fi hadzal athar faidatani. Pada asar Ibnu Mas'ud ini ada dua faedah penting. Panjang juga ya. Al-ula, yang pertama, anna sirata wahidun, bahwasannya jalan kebenaran itu satu. Wa inna ma tahtafu bihi syayatin bughyata tafriqin nas min haulihi. Hanyalah setan-setan itu masuk ke jalan tersebut untuk menyesatkan manusia atau mencerai-beraikan manusia darinya. Wala tajidu sabilan ila tafriqihim ahsan min di'ai ta'addudihi. Dan engkau tidak dapatkan satu jalan pun untuk memecah belah manusia dari jalan itu yang lebih baik daripada klaim bahwa kebenaran itu berbilang. Maksudnya ini syubhat terbesar. Syubhat terbesar untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dengan mengatakan kebenaran itu berbilang. Artinya apa? Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Yang sana benar, yang situ benar. Saling melengkapi, kata mereka. Ini syubhat terbesar setan untuk menyesatkan manusia. Supaya kita mengira jalan kebenaran itu berbilang. Ada di kelompok ini, ada di kelompok itu. Enggak usah saling menyalahkan. Fakullu man rama ihaman nas annal haqqa laysa mahjuran fi sabili wahid fi sabilin wahidatin fa innama huwa syaitanun. Maka siapa saja yang membuat manusia itu berpikir bahwa kebenaran tidak terbatas pada satu jalan, dia adalah setan. Dia adalah setan. Walaupun dia manusia, tapi dia setan. Karena dia menjauhkan manusia dari jalan Allah. Wa qad qala Allah Ta'ala, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Dan sungguh Allah telah menegaskan maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Surat Yunus ayat ke-32. Atsaniyatu, faedah yang kedua. Tafsiru hablillahi alladhi yajibu an yaqtasima bihil muslimun liyattahidu bikitabillah. Wa hadza la yata'aradu ma'a qaul Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aidan as-siratul mustaqim alladhi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir tali Allah yang wajib kaum muslimin berpegang teguh dengannya agar mereka bersatu, agar mereka bersatu dengan menafsirkan bahwa itu adalah kitab Allah, itu tidak bertentangan dengan ucapan Ibnu Mas'ud juga. Ibnu Mas'ud sendiri beliau menafsirkan yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu sunnah beliau. Ini faedah yang kedua, penting sekali dipahami. Bersatu dengan tali Allah artinya bersatu juga dengan sunnah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kedua-duanya adalah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Syekh, wa dzalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka lahumul kitab was sunnah kama qala taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan kitaballahi was sunnati. Yang demikian itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan untuk kaum muslimin al-kitab dan as-sunnah, kedua-duanya. Sebagaimana sebagaimana sabda beliau, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Apabila kalian masih berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Jadi, maksud jalan kebenaran itu satu, yang bisa menyatukan manusia bukan hanya Al-Quran, tetapi juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita bukan hanya Al-Quran, tapi juga sunnah. Wa dzalika aidan, dan juga karena li anna sunnataka kitabillah fi kauniha wahyan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan kitab Allah, dua-duanya adalah wahyu. Jadi jangan kita mengira wahyu Allah hanya Al-Quran. Wahyu Allah juga sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah untuk menyampaikan sunnah. Tsumma hiya tafsirun li kitabillah. Kemudian as-sunnah itu juga tafsir terhadap kitab Allah. Bal khairu man fassara kalamahu ta'ala min khalqihi huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebaik-baik yang menafsirkan firman Allah dari makhluk Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Surat An-Nahl ayat ke-44. Dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikir, yaitu Al-Qur'an, untuk engkau jelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk menjelaskan Al-Qur'an, bukan sekedar menyampaikan lafaznya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau, itulah penafsiran Al-Qur'an. Jadi enggak mungkin dipisahkan. Sehingga jalan kebenaran itu adalah satu, mencakup Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita ringkas ya. Panjang ini ternyata. Oleh karena itu, ulama salaf dahulu mencela perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama, yaitu melakukan sesuatu yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah sunnah dan jangan kalian berbuat bid'ah, sungguh telah dicukupkan bagi kalian. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Semua bid'ah itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Alhamdulillah, selesai ringkas poin yang kedua. Insyaallah kita selesaikan sebelum maghrib. Kalau ada pertanyaan ditulis saja. Kita masuk al-aslu tsalits. Poin yang ketiga. Ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmi salafi salih. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus salih. Generasi as-salafus salih. Syekh berkata, innalladhi lam yakhtalifihi al-muslimun qadiman wa hadithan. Huwa anna tariqa alladhi irtadahu lana rabbuna huwa tariqul kitab wa sunnah. Sesungguhnya, kaum muslimin tidak berbeda pendapat dari dulu sampai hari ini bahwasannya jalan yang diridhoi oleh Rabb kita adalah jalan Al-Quran dan Sunnah. Fa ilaihi yaridun wa minha yasdurun. Kepadanya mereka mengambil dan darinya mereka berpijak. Wa in ikhtalafu fi wujuhil istidlal bihima. Walaupun mereka berbeda-beda pendapat dalam sisi pendalilan terhadap Al-Quran dan Sunnah, namun semuanya sepakat. Semua golongan-golongan yang sesat sepakat, kecuali sedikit saja yang tidak sepakat. Mayoritas sepakat Al-Quran dan Sunnah itulah yang harus kita pegang, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Lakinna alladhi ja'ala al-firqata al-islamiyah tanharif anissirati huwa igfaluha ruknan thalithan. Lalu kenapa jemaah sekalian golongan-golongan ini berpecah padahal masing-masing mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Apa sebabnya? Kata Syekh, akan tetapi yang menjadikan golongan-golongan Islam ini tersesat dari jalan yang lurus adalah igfaluha ruknan thalithan, pelalaian mereka terhadap rukun yang ketiga. Rukun pertama Al-Quran, rukun yang kedua As-Sunnah, rukun yang ketiga mereka lalaikan. Ja'at tanwih bihi fil wahyain jami'an. Padahal telah ditegaskan kewajiban mengikutinya dalam dua wahyu itu seluruhnya, yaitu wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Ala wa huwa fahmu salafis salih lil kitab wa sunnah. Yaitu pemahaman as-salafus salih terhadap Al-Kitab dan As-Sunnah. Itulah yang mereka lalaikan. Itulah penyebab mereka berpecah belah. Walaupun masing-masing mengklaim mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya mengklaim, mereka juga bisa menyebutkan dalilnya. Bukan hanya klaim belaka. Allah berfirman, mereka katakan. Nabi SAW bersabda. Bahkan ada yang sampai nomor-nomor hadisnya pun dia sampaikan kepada kita. Posisi ayat di kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah, disampaikan kepada kita. Tapi kenapa mereka berbeda-beda pendapat? Masing-masing mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka kemudian berbeda pendapat. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka lalai terhadap prinsip yang ketiga, yaitu mengikuti pemahaman generasi as-salafus salih. Itu yang membedakan. Makanya tidak ada jaminan orang menghafal Al-Quran dan Sunnah berarti pendapatnya selalu benar. Lihat dulu pemahamannya seperti apa. Pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang benar hanya satu, mengikuti pendapat generasi salaf. Dan semua orang menyalahkan aksi-aksi terorisme, bahkan membunuh kaum muslimin. Semua orang menyalahkan. Tapi orang yang melakukannya, dia juga punya dalil. Dia akan membacakan kepada kita banyak ayat. Di antaranya ayat-ayat tentang jihad, hadis-hadis tentang jihad, keutamaan mati syahid, hadis-hadis atau ayat-ayat tentang kafirnya pemerintah. Tetapi itu kan sesuai pemahaman mereka. Maka jemaah sekalian, ini membuktikan kepada kita tidak semua yang mengklaim punya dalil berarti benar. Lihat dulu pemahamannya. Kalau tidak sesuai dengan pemahaman salaf, maka itu salah. Itu tidak mungkin benar. Subhanallah, betapa pentingnya jemaah sekalian permasalahan ini. Inilah yang kita minta setiap hari kepada Allah. Kata Syekh, "Wa qad ishtamalat suratul Fatihah ala hadhil arkanis salasati fi akmali bayanin." Dan sungguh surat Al-Fatihah telah mencakup tiga rukun ini dengan penjelasan yang paling sempurna. Perhatikan jemaah sekalian, Di dalam surat Al-Fatihah, kita diperintahkan mengikuti tiga. Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman generasi salaf. Generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa qawluhu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Firman Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan. Ishtamala 'ala fahmi salafi li hadza sirat. Ini mengandung makna kewajiban kita mengikuti pemahaman salaf terhadap jalan ini. Sebab yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan adalah para nabi dan pengikut mereka. Dan pengikut mereka yang paling utama adalah para sahabat. Mereka yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Ma annahu la yashku ahadun fi anna man iltazama bil kitabi wa sunnah faqad ihtada ila siratil mustaqim. Walaupun kata beliau tidak seorang pun yang ragu bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Illa annahu. Akan tetapi, kata Syekh, lamma kana fahmu salaf lil kitab wa sunnah minhu sahihun. Lamma kana fahmu nas lil kitab wa sunnah minhu sahihun wa minhu saqim. Iktadal amru ruknan thalithan liraf'il khilaf. Ketika pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan Sunnah, ada yang benar, ada yang salah, maka perkara ini mengharuskan kita untuk mengikuti rukun yang ketiga agar kita tidak berselisih. Agar kita tidak berselisih. Ala wa huwa taqyidu famil akhlaf bifahmil aslaf. Ketahuilah, rukun yang ketiga agar kita tidak berselisih itu adalah dengan selalu mengaitkan pemahaman generasi sekarang ini dengan generasi pendahulu. Maksudnya, semua generasi setelah sahabat wajib mengikuti generasi sahabat agar mereka tidak berselisih. Tidak berselisih. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ta'ammal sirran badi'an fi dhikri sababi wal jaza' lit tawa'ifi tsalatsah bi awjazi lafdhin wa akhsarihi. Dan perhatikanlah rahasia yang mengagumkan dalam penyebutan sebab dan balasan untuk tiga golongan dengan lafaz yang paling ringkas dan paling singkat. Perhatikan baik-baik jemaah sekalian penyebutan yang sangat mengagumkan. Padanya ada rahasia besar. Dengan singkat Allah sebutkan tiga golongan. Yang pertama golongan yang diberikan kenikmatan. Yang kedua golongan yang dimurkai. Yang ketiga golongan yang sesat. Itu akhir surat Al-Fatihah. Surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Singkat sekali. Maka apa rahasianya di situ? Kata beliau, fa innal in'ama alaihim yatadammanu in'amahu bil hidayah allati hiya al ilmun nafi wal amalu salih. Karena nikmat atas mereka mencakup nikmat hidayah, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Orang Yahudi, kenapa mereka dimurkai? Karena ilmu mereka tidak bermanfaat. Orang Nasrani, kenapa mereka tersesat? Karena amal mereka bukan amal soleh. Berarti nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah nikmat ilmu dan amal soleh. Siapa kalau begitu orang-orang yang Allah berikan nikmat ilmu dan amal soleh? Para nabi dan rasul. Dan sebaik-baik pengikut para nabi dan rasul adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Ibnu Qayyim berikutnya, fa kullu man kana a'raf lil haqq wa atba' lahu kana aula bis siratil mustaqim. Setiap orang yang lebih mengenal kebenaran dan lebih mengikutinya, maka dia yang lebih layak dikatakan sebagai pengikut jalan yang lurus. Kemudian beliau tegaskan, wala raiba anna ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum hum awla bihadihi sifa minar rawafid. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka, adalah orang-orang yang lebih tepat, lebih pantas disifatkan dengan sifat ini, yaitu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, yaitu nikmat ilmu dan nikmat amal soleh dibandingkan golongan-golongan sesat. Beliau berikan satu contoh, yaitu Syiah Rafidah. Walihada fassara salaf as-siratal mustaqim wa ahlahu bi Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ulama salaf menafsirkan yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim dan pengikutnya yang setiap hari kita baca dalam surat Al-Fatihah adalah Abu Bakar dan Umar dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penafsiran ulama salaf. Apa itu jalan yang lurus yang kita minta setiap hari dalam salat kita? Yaitu jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jelaslah jemaah sekalian, tidak cukup kita mengatakan saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup kita membenarkan seseorang yang berkata saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sampai kita lihat pemahamannya benar atau tidak, sesuai dengan pemahaman salaf atau tidak. Kemudian kita ringkas, lihat di bagian terakhir dari poin yang ketiga ini, paragraf yang ketiga, poin pentingnya. Atau sebelumnya paragraf yang kedua. Betapa pentingnya mengikuti pemahaman salaf. Kata beliau rahimahullah wa hafidhah, wa man hadiya biridallahi min ba'dihim faliqtida'ihi bihadihim. Maka siapa yang mendapatkan ridho Allah dari kalangan selain sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu karena dia mengikuti petunjuk para sahabat. Ini jemaah sekalian poin penting. Jalan menggapai ridho Allah. Siapa yang mendapatkan keridhaan Allah dari kalangan generasi setelah sahabat? Karena dia mengikuti petunjuk para sahabat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Dua golongan yang Allah ridhoi. Golongan yang pertama, para sahabat muhajirin dan ansar. Golongan yang kedua, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka seberapa besar ridho Allah kepada kita adalah sebesar kita ittiba kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang disebut dengan generasi salaf, siapa saja mereka? Maka kata Syekh, waqad jaa tahdidu zamanin salaf alladziina la tajuzu mukhalafatuhum bi'ihdathi fahmin lam yafhamuhu fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dan telah datang penetapan zaman salaf atau pembatasan zaman salaf, zaman generasi yang tidak boleh diselisihi dengan memunculkan pemahaman baru yang belum mereka pahami. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsumma ladzina yalunahum tsumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Jadi tiga generasi, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jemaah sekalian, ini ringkas poin yang ketiga. Kita masuk al-aslur rabi, prinsip yang keempat. Syekh berkata, ini prinsip penting dalam perjuangan. Kita melihat sekarang banyak golongan-golongan yang merasa sedang berjuang. Dan bersamaan dengan itu juga, mereka mencelah yang mereka anggap tidak ikut berjuang. Siapa yang mereka anggap tidak ikut berjuang? Ahlu sunnah. Dan mereka anggap diri mereka lah para pejuang yang memperjuangkan Islam. Ya. Ada golongan seperti ini. Maka Syekh menyebutkan, termasuk prinsip Ahlu sunnah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman Ahlu sunnah wal jamaah sejak generasi salaf. Al-aslur rabi, prinsip yang keempat. Nailu su'dud bil ilmi. Menggapai atau meraih kepemimpinan dengan ilmu. Menggapai kejayaan umat Islam dengan ilmu. Ini prinsip yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ilmu. Ilmu yang dipelajari, ilmu yang diamalkan, dan ilmu yang didakwahkan. Ini prinsip untuk menggapai kejayaan umat. Tidak ada jalan lain. Prinsip ini untuk mengingatkan kaum muslimin yang menempuh jalan lain. Ada yang menempuh jalan politik, jalan merampas kekuasaan, menggoyang kepemimpinan. Ada yang menempuh jalan ekonomi dan jalan-jalan yang lainnya. Maka semua itu bukan jalan yang bisa mengantarkan kepada kejayaan umat. Syekh berkata, inna qauman ra'au nasyat ar-rahib alladhi tajtahidu fihi kuwal kufri wad-dalal. Sesungguhnya satu kaum umat Islam melihat aktivitas menakutkan yang dilakukan dengan penuh semangat oleh kekuatan-kekuatan kufur dan sesat. Kekuatan sekuler, kekuatan komunis, kekuatan liberal. Memang menakutkan aktivitas penyesatan mereka. Mengkhawatirkan dengan dana yang besar, dengan didukung oleh media-media dan berbagai macam fasilitas-fasilitas mereka untuk menyesatkan manusia. Nah, sebagian umat Islam ketika melihat orang-orang kafir yang begitu semangat untuk berkuasa terhadap kaum muslimin, baik berkuasa secara politik, berkuasa secara fisik, maupun menguasai pemikiran kaum muslimin. Fadhannu anna siyadatahum tarji'u ilaihim bimujarradi muqabalati nasyatihim binasyatin aqwa minhu. Maka sebagian umat Islam ini pun menyangka bahwa kepemimpinan, kejayaan akan kembali kepada mereka hanya dengan melakukan aktivitas yang sama dengan orang-orang kafir tersebut, asalkan aktivitas itu lebih kuat daripada mereka, lebih besar daripada mereka. Apa maknanya jemaah sekalian? Misalkan ketika orang-orang kafir berusaha untuk menguasai kita dengan kegiatan politik, dengan aktivitas-aktivitas politik mereka, maka sebagian umat Islam pun mengira untuk melawan mereka hanya dengan melakukan aktivitas politik juga. Betul, umat Islam juga mengatur urusan politik. Berarti kita juga ada aktivitas politik. Tetapi mengira hanya dengan itu saja kita bisa mengantarkan umat kepada kejayaan, kemudian menjadi tinggi di atas orang-orang kafir, maka itu salah besar. Fawajjahu kullama yamlikuna min wasail limujaratihim wa ahmalul ilma syar'i ihmalan fahishan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka mengerahkan segenap sarana dan kemampuan mereka untuk menyaingi orang-orang kafir itu. Menyaingi kemampuan media mereka, menyaingi aktivitas mereka di medsos. Mereka ada tim. Maka umat Islam pun bikin tim cyber army untuk melawan mereka. Maka jemaah sekalian, Kalau hanya itu saja yang kita lakukan, lalu kita lalaikan ilmu syar'i, tidak mendalaminya, tidak dijadikan aktivitas utama kita melakukan atau menuntut ilmu syar'i, maka kita telah salah besar. Kita telah menempuh jalan yang salah. Iya. Kita lihat mereka punya media, kita juga bikin media. Kita lihat mereka punya tim, kita juga bikin tim. Kita lihat mereka punya aktivitas politik, kita juga menyaingi aktivitas mereka. Kalau itu saja yang kita lakukan untuk mengalahkan mereka, maka kita telah salah besar. Kita gak akan bisa mengantarkan umat kepada kejayaan yang sebenarnya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Kembali kepada ilmu syar'i. Saingi mereka dengan ilmu syar'i. Diapakan ilmu itu? Dipelajari. Diamalkan. Dan disebarkan seluas-luasnya. Dan itu jemaah sekalian yang akan lebih menggetarkan musuh-musuh Islam. Kalau kita paham sebenarnya. Sebab itu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kata Syekh, wal haqiqatu annahum mahma ahkamut tanzim wa ahsanut tadbir wa kathafun nashat wa hafidhu min makaidil adu falam yuktab lahum su'dud wala rif'ah hatta yu'assisu amalahum ala al-ilmi wa ya'rifu lahu wa li ahlihi qadrahu. Pada hakikatnya, kata Syekh, sebagian saudara-saudara kita umat Islam itu yang menempuh perjuangan ini, walaupun mereka membuat tanzim, pengaturan yang rapi dalam perjuangan mereka, dan membuat tadbir, perencanaan yang bagus, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak, kassafun nasyat, banyak kegiatan-kegiatannya, wa hafidhu min makaidil adu, dan mereka hafal, mereka sudah tahu persis makar-makar musuh, falan yuktaba lahum su'dud, maka mereka tidak akan meraih kemenangan wala rif'ah dan kejayaan, hatta yu'assisu amalahum alal ilmi, sampai mereka membangun amalan mereka di atas ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi as-salaf, sebagaimana sudah dijelaskan pada dua poin sebelumnya. Hanya itu jalannya. Wa ya'rifu lahu wa li ahlihi qadarahu, dan mereka memuliakan ilmu serta para ulamanya, barulah mereka bisa menang melawan orang-orang kafir. Barulah mereka bisa berjaya. Subhanallah jemaah sekalian, apa kata Syekh ini? Fakta yang terjadi. Banyak saudara-saudara kita bisa bikin organisasi besar, bisa bikin partai besar, pengaturannya sangat bagus, perencanaannya sangat rapi. Mereka bikin Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, Kongres, bikin perencanaan yang sangat rapi. Tetapi itu semuanya tidak bisa mengangkat derajat umat. Tidak bisa membuat umat berjaya, tidak. Yang terjadi malah sesama umat Islam berpecah belah. Semakin parah perpecahannya, apalagi di musim politik. Masing-masing merasa punya kepentingan sendiri, bukan lagi kepentingan umat. Bahkan jemaah sekalian yang sudah berhasil berkuasa, ternyata dia juga tidak menerapkan syariat Islam seperti dulu dia gembur-gemburkan. Kenapa? Karena gak berani, takut, atau alasan-alasan lain. Iya. Jadi, intinya satu, karena mereka tidak mendapatkan pertolongan Allah. Sebab mereka tidak menempuh jalan yang benar. Apalagi, mereka tidak memuliakan ilmu dan para ulama. Malah cenderung meremehkan. Orang-orang yang merasa berjuang di haraka-haraka Islam itu, masuk ke partai-partai, cenderung meremehkan para ulama. Apa kata mereka? Para ulama itu sibuknya hanya urusan celana dalam wanita. Ini hinaan. Apa maksud mereka? Bahas fikih haid. Orang sudah berperang melawan orang kafir, dia masih bahas fikih haid. Ya? Perang apa yang mereka lakukan kepada orang kafir? Tidak memberi kemuliaan kepada Islam yang mereka lakukan. Iya. Justru ulama membahas fikih sesuai sunnah Nabi SAW, justru itulah kemuliaan Islam. Walaupun ulama bahas banyak, tapi mereka karena mau menghina, mereka katakan bahas celana dalam wanita. Ya. Ada lagi yang mengatakan, dia memang alim, tapi dia tidak tahu fikul waqi. Artinya mereka banggakan diri mereka dan merendahkan para ulama. Dia alim tapi jahil dengan fikul waqi. Mereka sebut jahil, taunya hanya kitab-kitab, tidak tahu fikul waqi, merasa lebih hebat, merasa lebih tahu dari para ulama. Ya. Ada juga yang sampai mengatakan dia memang seperti kamus berjalan, tapi sudah harus direvisi. Jadi ini kalimat-kalimat hinaan mereka kepada para ulama. Karena merasa mereka lah yang berjuang. Para ulama tidak berjuang. Justru para ulama yang berjuang sebenarnya. Yang mempelajari ilmu, mengamalkannya, dan menyebarkannya ke tengah-tengah umat. Dan jemaah sekalian, masalahnya, yang Allah janjikan untuk dimenangkan, untuk ditinggikan, hanyalah yang berjalan bersama ilmu ini. Sebagaimana disebutkan oleh penulis, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Juga dalam surat Al-An'am ayat 83. Narfa'u darajatin man nasya'. Kami angkat derajat siapa yang kami kehendaki, kata Imam Malik rahimahullah, bil ilmi, yaitu kami angkat derajat dengan ilmu. Jadi ketinggian, kejayaan, dan kepemimpinan umat itu kembali kepada ilmu. Kembali kepada ilmu. Iya. Ada satu dalil jemaah sekalian yang patut kita renungkan. Allah telah berjanji sebenarnya kepada umat ini agar mereka jaya, agar mereka tinggi di atas orang-orang kafir, dan yang paling utama agar mereka bisa menegakkan syariat. Surat An-Nur ayat ke-55. Perhatikan ayat yang mulia ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah janjikan tiga perkara. Yang pertama, sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan generasi sebelum mereka sebagai khalifah. Ini janji yang pertama. Dijadikan khalifah, dijadikan penguasa. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan sungguh benar-benar Allah akan menegakkan agama yang telah Allah ridhai untuk mereka. Tegaknya agama mereka. Jadi jemaah sekalian, bukan hanya kekuasaan, tapi tegaknya agama. Betapa banyak mereka yang katanya mau memperjuangkan Islam, sudah sampai ke puncak kekuasaan, tidak juga dia menegakkan agama dengan sebenar-benarnya. Malah enggak lama ketangkap korupsi. Kenapa? Karena jalan yang dia tempuh salah. Dan dia tidak punya perhatian yang besar terhadap agama. Bahkan dia tidak paham apa hakikat syariat. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah benar-benar akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Jadi mereka menjadi kuat, aman, tidak khawatir dari serangan musuh. Ada yang sudah berkuasa, masih juga takut. Kenapa? Karena orientasinya jabatan, jangan sampai hilang. Takut dia menerapkan syariat. Karena kalau dia terapkan syariat, dia di demo. Kalau di demo, dia takut dia lengser. Maka, dia tidak diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini baru Allah berikan pertolongan. Bukan hanya kekuasaan, tapi penegakkan agama. Dan tidak ada rasa takut kepada musuh. Allah lindungi mereka. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Kepada siapa Allah berikan janji ini? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman seperti apa? Amal soleh seperti apa? Tentunya seperti yang diyakini dan diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara menegakkan iman dan amal soleh tersebut? Harus kembali kepada ilmu. Gak mungkin. Tanpa kembali kepada ilmu, kita bisa merealisasikan iman dan amal soleh yang benar. Pada kenyataannya, mereka yang berjuang itu, imannya saja masih bermasalah. Amal solehnya masih sangat bermasalah. Perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama dianggap amal soleh. Kesyirikan dan kekufuran dianggap bagian dari keimanan. Kenapa? Tidak belajar. Tidak kembali kepada ilmu. Waktunya sibuk dengan aktivitas politik. Waktunya sibuk dengan perebutan kekuasaan. Di medsos sibuk. Saling mencela, mencaci maki dengan katanya pendukung orang kafir. Itu kesibukannya. Jangan ikut-ikutan jemaah sekalian. Kesibukan kita kepada ilmu, bukan sibuk politik. Betul, ada sebagian ulama berijtihad. Kalau kita menghadapi dua kondisi berbahaya. Orang kafir memimpin atau ikut memilih. Ikut memilih, mudarat. Orang kafir memimpin, mudarat. Tentu orang kafir memimpin lebih besar mudaratnya. Maka kita ikut memilih. Tapi para ulama yang berpendapat begitu tidak kemudian menasihatkan kita untuk meninggalkan majelis-majelis ilmu, meninggalkan pembicaraan-pembicaraan tentang ilmu, lalu beralih kepada aktivitas politik. Jangan salah paham. Ya, setiap status medsos, tagar 2019, enggak jomblo lagi. Ya. Harusnya itu tagarnya yang mantap. Ya. 2019, enggak jomblo lagi. Ya. Menuntut ilmu tetap jalan. Ya. Kalau masih bisa sabar, lebih bagus selesaikan menuntut ilmu. Ya. Kalau sudah enggak sabar, nikah, menuntut ilmu lanjutkan. Ya. Walhamdulillah, banyak orang setelah nikah malah lebih semangat menuntut ilmu. Karena ada bidadari yang berdiri di sampingnya. Ya. Yang berdiri di sampingnya, memberi motivasi, mendoakannya. Ya. Supaya lebih semangat menjadi orang soleh. Jadi jemaah sekalian, ini dia kunci untuk menjadi jaya. Kembali kepada ilmu. Ini jalan yang ditempuh Nabi SAW dan para sahabatnya. Radiyallahu anhum ajma'in. Iya. Kalau dia mengatakan, apa hanya dengan ilmu saja? Iya. Kita katakan hanya dengan ilmu saja. Mau diapakan itu ilmu? Ilmu itu kita pelajari. Ilmu kita amalkan. Ilmu itu kita sebarkan seluas-luasnya. Dan yakin Allah akan berikan kejayaan suatu hari. Yakin. Masalahnya kita gak yakin. Pengen cepat. Lalu memutar haluan. Cari jalan lain. Dan Allah hanya akan memberikan kejayaan kepada orang-orang yang yakin. Dalam surat As-Sajdah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Kapan kami jadikan mereka para pemimpin? لَمَّا صَبَرُوا, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi jemaah sekalian, sabar dan yakin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah berdasarkan ayat ini, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka digapai kepemimpinan di dalam agama. Jadi ketinggian, kepemimpinan, kejayaan umat kembali kepada agama. Bagaimana cara kembali kepada agama? Kembali kepada ilmu. Pelajari, amalkan, dan sebarkan seluas-luasnya. Iya. Ini prinsip yang keempat. Kita masuk al-aslul khamis, prinsip yang kelima. Ini yang selalu saya sebut-sebut tadi. Termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ar-raddu alal mukhalif. Minal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Membantah orang yang sesat, orang yang menyimpang. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jemaah sekalian, prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Yang membedakan dengan golongan-golongan yang menyimpang. Golongan-golongan yang menyimpang itu cenderung diam. Membiarkan orang-orang yang menyelisih sunnah. Yang mengada-ada dalam agama. Atau bahkan menyelisih tauhid. Berbuat kesyirikan. Maka ketahuilah termasuk prinsip ahlus sunnah. Membantah kesesatan tersebut. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Syekh berkata, dan ini nukilan dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Mukhalif min Usulil Islam. Jadi mulai dari awal ini sampai akhir halaman atau enggak sampai akhir? adalah nukilan banyak dari Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau berkata, "Walladzina yaluna alsinatahum." Dan orang-orang yang menjulurkan lisannya bistingkari naqdil batil, untuk mengingkari kritikan terhadap kebatilan. Jadi mereka salahkan orang yang suka mengkritik kesesatan. Wa in kana fi ba'dihim salahun wa khairun. Walaupun pada sebagian orang itu ada kesolehan dan kebaikan. Walakinnahul wahnu wa du'ful azaim hinan. Akan tetapi mereka memiliki kelemahan. Kelemahan dalam tekad mereka pada saat yang sama. Wa du'fu idraki madarikil haq wa sawab ahyanan. Dan kelemahan di dalam mengetahui jalan-jalan kebenaran atau ilmu-ilmu tentang kebenaran dan kebaikan. Ya, pada banyak kesempatan mereka. Jadi Syekh maksudnya, Syekh mau menjelaskan di sini, walaupun mereka sebenarnya dari satu sisi orang baik, orang soleh, tapi di sisi lain mereka lemah ketika melihat kemungkaran. Dan juga lemah ilmu mereka terhadap kebenaran. Bal fi haqiqatihi minat tawalli yawma zahfi an mawaqi'il hirasati lidinillahi wadzabbi anhu. Bahkan pada hakikatnya, kata Syekh, itu termasuk berpaling atau lari dari medan tempur atau dari tempat penjagaan terhadap agama Allah dan pembelaan terhadapnya. Jadi lari dari pertempuran. Orang yang membiarkan kemungkaran adalah orang sama dengan orang yang lari dari medan jihad. Wahina idzin yakunu sakit an kalimatil haq kan natik bil batil fil ithm. Dan ketika itu, ketika kemungkaran merajalela, lalu kita diam saja, maka orang yang diam dari menyampaikan yang hak seperti orang yang berbicara dengan kebatilan dalam dosanya. Jadi sama. Hati-hati jemaah sekalian. Orang yang menyebarkan kesesatan dan orang yang diam tidak menegur, sama dosanya. Qala Abu Ali Ad-Daqaq. Sebagaimana kata Abu Ali Ad-Daqaq, as-sakit anil haq syaitanun akhras wal mutakallim bil batil syaitanun natik. Orang yang diam dari menyampaikan kebenaran adalah setan bisu. Dan orang yang berbicara menyebarkan kebatilan adalah setan yang bisa berbicara. Ini pilih mana saja. Mau jadi setan bisu atau setan yang bisa berbicara. Iya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru biftiraki hadhil umma ila 73 firqah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Wan najatu minha li firqatin wahidatin ala minhajin nubuwah, dan keselamatan hanya ada pada satu golongan yang mengikuti manhaj atau metode kenabian. Ayuridu haula'i ikhtisar al umma ila firqatin wa jama'atin wahidah? Apakah mereka ingin membatasi umat ini seakan-akan umat ini hanya satu golongan saja, padahal Nabi SAW mengatakan mereka ada 73 golongan dan kebenaran hanya satu? Apakah mereka ingin mengatakan semua golongan-golongan yang sesat itu juga benar? Ma'aqiyami at-tamayuz al-aqdi al-muttarib. Padahal akidah mereka berbeda, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin dikatakan sama? Am annaha da'watun ila wahdati tasaddu'i kalimatit tauhid fahdharu. Ataukah sebenarnya itu hanyalah ajakan atau dakwah kepada persatuan untuk menghalangi kalimat tauhid? Hati-hati. Fahdharu, maka hati-hatilah. Jadi jemaah sekalian, ini hakikatnya kata Syekh. Dua hakikat. Yang pertama, orang yang melarang seseorang yang merubah kemungkaran, sama saja dia menentang hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan umat terbagi menjadi 73, dia mengatakan sama saja, enggak boleh saling menyalahkan. Enggak boleh saling menyalahkan. Ini kalimat liberal sebenarnya. Syubhat orang-orang liberal. Ya, enggak boleh saling menyalahkan. Agama lain pun enggak boleh kita salahkan. Kita lihat saja nanti di akhirat, kata mereka. Ya, Al-Quran enggak bisa ditafsirkan. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu kata orang-orang liberal. Ternyata golongan ahlul bid'ah yang lain pun sama. Sudahlah, jangan saling menyalahkan. Kita bersatu saja. Jadi seakan-akan mereka ingin menentang hadis ini. Nabi SAW mengatakan, 72 itu salah, sesat, di neraka. Tapi mereka seakan-akan mengatakan, semua benar. Padahal Nabi SAW hanya mengatakan, satu yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang mereka inginkan adalah menyatukan kekuatan untuk menghalangi dakwah tauhid. Itulah hakikatnya. Fahdaru, hati-hatilah. Kemudian Syekh menjelaskan di antara hujah-hujah mereka. Wa ma hujjatuhum illa al-maqulat al-batilah. Dan tidaklah mereka memiliki hujjah kecuali ucapan-ucapan yang batil. La tusaddi'u as-saffa min ad-dakhil. Jangan kamu merusak barisan dari dalam. Itu kata mereka. Ini sebenarnya kalimat yang baik. Apa tadi kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini bahasa orang sesat memang. Dari dulu sampai hari ini. Kalimatnya terlihat benar. Tapi pada hakikatnya adalah kebatilan. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak, tapi yang dimaksudkan dengannya adalah kebatilan. Apa kebatilannya? Jangan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Biarkan saja orang sesat. Enggak usah dilarang-larang. Iya. Itu arti, jangan merusak soft dari dalam. Jangan menjadi musuh dalam selimut. Jangan menggunting di dalam lipatan. Iya. Ini sama kalimatnya. Hanya bahasanya berbeda-beda. Tapi hakikatnya sama. Iya. Wala tusirul ghabar minal kharij. Jangan menaburkan debu dari luar. Jangan membuat debu itu bertaburan dari luar. Sehingga umat Islam jadi susah. Jadi maksud mereka seakan-akan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar membantu musuh. Subhanallah. Wala taharraku wala tuharrikul khilaf bainal muslimin. Jangan kalian menggerakkan perselisihan, menyebabkan perselisihan di antara kaum muslimin. Padahal sudah perselisihan itu sudah terjadi. Ini mau dipanggil untuk bersatu dengan mengikuti kebenaran. Naltaqi fi mattafaqna. Naltaqi fi mattafaqna alaih. Wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Kita bersepakat atau kita tolong menolong atau kita bisa bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memberi udzur dalam hal yang kita perselisihkan. Ini kaidah mereka yang terkenal. Tolong menolong yang kita sepakati dan saling beri udzur yang kita perselisihkan. Jadi sudahlah, yang kita perselisihkan enggak usah ditegur. Biarkan saja dia sesat. Hargai dia. Subhanallah, kesesatan disuruh dihargai. Iya. Yang penting bisa bekerja sama. Maka itu bukan prinsip Islam. Wa hakadha, demikian seterusnya. Wa adhaful iman an yuqali haula. Dan selemah-lemah iman, kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Dan selemah-lemah iman dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang berkata seperti itu, hal sakatal mubtilun linaskut. Apakah ahlul batil yang menyebarkan kebatilan itu akan diam sehingga kita pun harus diam? Artinya, kalau begitu bolehlah. Itu minimalnya. Kalau mereka diam, oke, kita pun diam. Asal mereka diam. Tidak melakukan yang batil, tidak menyebarkan yang batil. Am annahum yuhajimuna al-i'tiqad ala mar'a wa masma' wa yutlabus sukut. Atau mereka ingin menyerang akidah yang benar di depan khalayak. Baik melalui penglihatan di video misalkan, atau melalui pendengaran audio dan lain-lain. Mereka menyerang akidah yang benar. Mereka menyebarkan akidah yang sesat. Lalu mereka minta kita untuk diam? Allahumma la. Demi Allah tidak. Enggak mungkin kita diam. Selama mereka mengamalkan yang batil, menyebarkan yang batil, kita harus berbicara menjelaskan kebatilan. Itu kewajiban kita. Kecuali mereka diam, mungkin kita diam. Itu minimalnya. Itu sudah selemah-lemah iman juga kata Syekh. Iya. Wa nu'idzu billahi kulla muslimin min tasarrubi hujjatil yahud. Nah, ini yang saya katakan tadi jemaah sekalian. Ini prinsip Yahudi sebenarnya. Bersatu di atas kesesatan. Sehingga kata Syekh, kami perlindungkan kepada Allah untuk setiap muslim dari masuknya atau terpengaruhnya dia dengan hujahnya Yahudi. Fahum mukhtalifuna alal kitab, mukhalifuna lil kitab. Mereka orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang berselisih di atas kitab. Maksudnya meninggalkan Alkitab. Mereka memilih pendapat-pendapat mereka. Mukhalifuna lil kitab, menentang kitab. Mukhalifuna lil kitab, menentang kitab Allah. Wa ma'ahada, namun mereka yudhiruna al-wihda wal-ijtima', menampakkan persatuan dan perkumpulan. Wa qad kadzabahumullahu ta'ala faqala subhanah, maka Allah telah mendustakan mereka sebagaimana firman-Nya, tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka itu satu, kamu mengira mereka itu satu, padahal sebenarnya hati mereka berpecah belah. Surat Al-Hasyr ayat ke-14. Jadi jemaah sekalian, itu persatuan Yahudi. Secara fisik kelihatan bersatu, bersama, beraktivitas bareng, turun ke jalan bareng, bikin macet di jalan. Sama-sama mereka turun. Tapi akidah mereka berbeda-beda. Itu kata Syekh adalah persatuan ala Yahudi. Itu hujah-hujahnya Yahudi. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu satu, padahal hati mereka berpecah belah. Iya. Nah, perhatikan jemaah sekalian, apa sebabnya mereka terpecah belah? Wa kana min asbabi la'natihim ma dzakarahu Allah biqaulihi ta'ala. Dan bahwasannya di antara sebab mereka dilaknat oleh Allah adalah apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kanu la yatanahawna ammunkarin fa'aluhu. Mereka orang-orang Yahudi atau ahlul kitab itu tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Surat Al-Ma'idah ayat ke-79. Jadi jemaah sekalian, tidak melarang kemungkaran, membiarkan kemungkaran, ini adalah persatuan ala Yahudi. Bersatu, tapi membiarkan saudaranya melakukan kemungkaran. Tapi bukan juga bermakna kita menasihati saudara kita dengan cara yang keras, dengan cara yang membuat dia lari dari kebenaran. Tidak. Kita ajak dia baik-baik, kita sampaikan dengan hikmah, kita sampaikan dengan ilmiah, bukan dengan debat kusir, dan bukan menjatuhkan secara pribadi. Bukan menjatuhkan secara pribadi, bukan seperti itu cara menasihati. Ya, menjatuhkan orang secara pribadi. Misalkan mengatakan jenggotnya seperti jenggot tusuk sate, itu menjatuhkan secara pribadi, bukan seperti itu cara menasihati. Sampaikan dengan dalil. Iya. Kemudian kita tambahkan satu lagi ucapan beliau. Walihada, faida ra'aita man radda ala mukhalifin fi shududin fiqhi au qawlin bid'i, maka apabila engkau melihat orang yang membantah, orang yang menyimpang dalam berpendapat fikih yang nyeleneh, jadi dalam masalah fikih dia ambil pendapat yang nyeleneh, iya, atau ucapan yang bid'ah, apalagi dalam masalah akidah. Kalau kita melihat ada orang membantah kesalahan fikih, yaitu dia ambil pendapat yang nyeleneh. Para ulama enggak berpendapat demikian. Dia pertama yang berpendapat demikian. Atau dia cari-cari pendapat ulama yang paling nyeleneh. Walaupun ada ulamanya. Ini harus dibantah juga. Atau ucapan yang bid'ah. Ini pendapat-pendapat yang bid'ah. Baik dalam fikih maupun dalam akidah. Kalau engkau melihat ada orang yang membantah mereka, fashkur lahu difa'ahu biqadri ma wasi'ahu, maka berterima kasihlah kepadanya atas pembelaannya terhadap agamanya sesuai dengan kemampuannya. Wala tuhadzilhu bitilkal makula almahina, dan jangan malah kamu hinakan dia, kamu gembosi dia dengan ucapan yang hina. Limadza la yaruddu alal ilmaniyin, kenapa dia tidak membantah orang-orang sekuler? Kok dia membantah sesama muslim? Subhanallah. Itu ucapan yang hina. Harusnya kita berterima kasih kepada orang itu, dia telah membantah pendapat yang menyimpang. dan membantah pendapat yang menyimpang jemaah sekalian, bukan menjatuhkan pribadi. Masalahnya, kadang-kadang orang yang dibantah itu, pendapatnya salah, dia merasa dirinya dijatuhkan. Kemudian, akhathathul izza bil ithm. Dia menjadi sombong, enggak mau rujuk, merasa diri hebat karena merasa diri karena dia mengira dirinya yang hendak dijatuhkan. Padahal tidak jemaah sekalian. Justru itu kasih sayang kepadanya. Kalau dia tidak ditegur, kesalahannya tidak dijelaskan, malah dosanya tambah banyak kan? Ini sebenarnya kasih sayang jemaah sekalian. Kalau mereka paham, iya. Jadi ini kata Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah taala. Terakhir di bagian akhir, walayan bagi jemaat al-islamiyah al-yaum antadika suduruha bin naqdi. Maka tidak sepatutnya jemaah-jemaah Islam hari ini menjadi sesak dadanya dengan kritikan-kritikan. Ini harus terbuka terhadap kritikan. Karena kadang orang mampu melihat kesalahan kita yang kita enggak sanggup melihatnya. Dan ada orang yang lebih berilmu daripada kita. Sehingga kita mungkin salah, maka kita harusnya bersyukur orang yang mengingatkan kesalahan kita. Ya, bahkan walaupun cara mengingatkannya salah. Ini harus dilihat dari dua sisi jemaah sekalian. Kita kalau mau mengingatkan orang, jangan kita tempuh cara yang salah. Tapi seandainya ada orang mengingatkan kita dengan cara yang salah, terima jemaah sekalian. Jangan ditolak. Betul dia caranya salah, tapi kalau yang dia katakan benar, terima. Dan kita berterima kasih kepadanya. Biarlah urusan dia salah, urusan dia dengan Allah. Kalau kita bisa nasihati, kita nasihati. Tapi urusan kita dengan Allah adalah kita harus meninggalkan perbuatan menyimpang yang kita lakukan. Kita masuk kaidah yang terakhir, prinsip yang terakhir. Yang punya pertanyaan ditulis saja ya. Kalau enggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Berarti dia pintar. Qala hafizahullah taala. Al-aslu sadis. Prinsip yang keenam. At-tasfiyatu wat tarbiyah. Termasuk prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu artinya pemurnian dari berbagai macam kesesatan. Dan terbiah pembinaan di atas manhaj yang hak, di atas akidah yang lurus, ibadah yang benar. Jemaah sekalian, ini adalah prinsip Islam. Melakukan tasfiyah dan terbiah. Lihat dalilnya di antaranya. Disebutkan oleh penulis di paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua. Iya. Kita ambil potongan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah azza wa jalla berfirman. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa semuanya. Apa artinya hunafa tadi? Hah? Ya, itu terjemahannya. Berlaku lurus kan? Iya. Tapi artinya, tafsirnya apa? Condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Itu arti hunafa. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hanif al-muqbil ala Allah al-mu'rid an kulli ma siwah. Itu makna al-hanif. Condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku ciptakan hambaku semuanya mentauhidkan aku. Tidak berbuat syirik. Akan tetapi setan mendatangi mereka dan menyesatkan mereka. wa haramtu 'alaihim ma ahlaltu lahum wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum, dan setan mengharamkan untuk mereka apa yang aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultanan, dan setan memerintahkan mereka untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak memiliki menurunkan ilmu tentangnya. Wa inna Allah nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab, dan sesungguhnya Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi, maka Allah murka kepada mereka, Arabnya maupun Ajamnya, kecuali sisa-sisa dari kalangan ahlul kitab. Maksudnya ini di masa sebelum Nabi SAW diutus. Allah benar-benar murka kepada seluruh penduduk bumi. Gak ada yang beriman, kecuali segelintir orang, sisa-sisa ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mayoritas ahlul kitab pun sudah sesat. Orang-orang Nasrani sudah banyak menyembah selain Allah ketika itu. Hanya ada sedikit yang masih mempertahankan penyembahan kepada Allah. Maka Allah murka kepada seluruh manusia ketika itu, kecuali Arabnya, kecuali segolongan dari ahlul kitab tersebut. Iya. Maka Syekh menjelaskan sisi pendalilannya. Walamma kanatil jahiliyah ala hadzal wasf alladhi fil hadis. Dan ketika jahiliyah sesuai dengan pensifatan yang terdapat dalam hadis tersebut. Ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mukhlisan laha dinaha minasyawa'ib. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memurnikan agama mereka dari semua kotoran-kotoran yang mereka buat. Wa murabbiyan laha 'alal Islam alladzi irtadahu laha rabbuha, dan membina mereka di atas agama Islam yang diridhoi oleh Rabb kita. Jadi jemaah sekalian, ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal sampai akhir. Tasfiyah dan tarbiyah. Memurnikan agama. Menghilangkan semua penyimpangan-penyimpangan yang ada pada masyarakat. Kemudian membina dengan agama yang hak. Karena dua hal ini harus dilakukan. Enggak mungkin satu terlaksana tanpa yang lain. Enggak mungkin kita bisa mendidik tauhid tanpa kita memberantas kesyirikan. Enggak mungkin. Bagaimana bisa orang bertauhid tanpa meninggalkan kesyirikan? Bagaimana bisa orang mengikuti sunnah tanpa meninggalkan bid'ah? Bagaimana bisa orang taat kepada Allah tanpa meninggalkan kemaksiatan? Jadi dua hal ini harus dilakukan. Tasfiyah dan tarbiyah. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Harus ada pensucian, tasfiyah, pemurnian dari semua kotoran-kotoran yang telah merusak keindahan Islam. Kemudian tarbiyah, mendidik umat di atas agama yang hak. Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah sesuai dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, inilah jemaah sekalian 6 prinsip secara singkat. Ternyata sudah ana ringkas, kita taklimnya lebih ringkas lagi. Ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah apa yang dimaksudkan oleh penulis sudah kita jelaskan. Tidak ada yang kurang dari maksud yang ingin beliau sampaikan insyaallah taala. Wabillahi taufik. Apakah memberontak kepada pemimpin muslim? Koma, tidak percaya pada azab kubur, termasuk pembatal Islam. Ini satu pertanyaan atau dua pertanyaan ya? Hah? Dua pertanyaan. Tapi nomor satu ini. Ya. Ini ada 3 pertanyaan, 3 nomor. Ya. Baik. Ulama mengatakan, husnul fahmu soal nisful jawab. Ya, memahami pertanyaan itu sudah setengah jawaban. Pertanyaannya belum ada pahami, bagaimana mau jawab? Ya. Makanya diantara adab seorang talib adalah husnul soal. Baiknya dia dalam bertanya. Ya, bertanya yang bagus, yang tepat. Karena kalau kita enggak paham pertanyaan, anda salah jawab, ya itu namanya menyesatkan. Padahal penyebabnya orang bertanya enggak jelas. Iya. Apakah memberontak pada pemimpin muslim, koma tidak percaya pada azab kubur, termasuk pembatal Islam? Ya. Kita jadikan dua pertanyaan aja nih. Pertama, pemimpin muslim yang tidak percaya pada azab kubur, apakah dia kafir? Sehingga kita boleh berontak kepadanya? Iya. Nah, jemaah sekalian, sebenarnya itu kekafiran. Tetapi, orang yang melakukan kekafiran, dan dia muslim, tidak otomatis dikafirkan. Ada syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi dan hilangnya penghalang. Di antara penghalang dalam pengkafiran yang disepakati para ulama adalah al-jahal. Dan ulama sepakat atas al-udzur bil jahal. Ulama sepakat adanya uzur terhadap orang yang jahil. Iya. Jadi enggak boleh kita memberontak selama belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Walaupun dia sudah melakukan kekafiran. Ini sebenarnya kekafiran. Tapi belum terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, maka dia masih muslim. Enggak boleh kita memberontak. Iya. Seandainya sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, bolehkah memberontak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita dalam hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan." Semuanya ada lima syarat. Empat syarat dijelaskan Nabi SAW dalam hadis ini. Pertama, kalian melihat. Bukan hanya isu-isu seperti banyak sekarang beredar di medsos, di koran-koran. Hanya isu-isu yang enggak jelas. Kalian melihat. Melihat di sini maknanya walaupun enggak melihat langsung, tapi yakin kebenarannya. Kalau cuma isu-isu enggak jelas, enggak boleh. Katanya dia enggak percaya azab kubur. Mana buktinya? Di mana kalian dengarkan? Di mana kalian lihat? Siapa saksinya? Iya. Yang kedua, kufran. Yang kalian lihat itu adalah betul-betul kekufuran. Artinya, dosa sebesar apapun selama bukan kekufuran, enggak boleh memberontak kepada penguasa. Dan itu sepakat ulama ahlu sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat. Kecuali Khawarij dan Mu'tazilah yang menyelisihi. Yang ketiga, bawahan. Kekufuran yang nyata. Artinya enggak bisa ditakwil lain. Enggak bisa dibawa kepada makna lain ucapannya. Itu nyata-nyata kekufuran. Jelas. Jelas kekufurannya. Tidak samar, tidak tersembunyi. Yang keempat, indakum minallahi fihi burhan. Kamu punya dalil dari Allah bahwa itu adalah kekufuran. Dan dia sudah pantas divonis kafir. Kamu punya dalil. Ini empat syarat. Kalau terpenuhi empat syarat ini, berarti dia kafir. Dan ulama juga sepakat, pemimpin yang kafir harus dilengserkan. Cuman masalahnya, memenuhi empat syarat ini enggak mudah kan? Iya. Apakah kalau sudah terpenuhi empat syarat ini, langsung kita lengserkan dia? Tidak. Masih ada syarat yang kelima. Punya kekuatan. Hanya punya pisau dapur mau melawan tank? Itu namanya bunuh diri. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Siapkan untuk menghadapi musuh-musuh Allah tersebut yang kalian sanggupi dari kekuatan. Iya. Nah, sekarang kita jadikan pertanyaan yang kedua. Apakah memberontak dan tidak percaya pada azab kubur termasuk pembatal Islam? Tadi sudah kita bahas. Tidak percaya azab kubur termasuk pembatal Islam. Kenapa? Berarti enggak percaya hadis Nabi SAW. Enggak percaya hadis Nabi SAW. Enggak percaya hadis Nabi kafir. Iya. Kemudian, apakah memberontak kepada pemimpin muslim adalah kekafiran? Jawabannya tidak. Itu dosa besar. Mungkin penanya di sini mendengarkan hadis dia mati jahiliyah. Maka Imam Nawawi telah menjelaskan mati jahiliyah itu tidak bermakna murtad. Bisa jadi maknanya mati menyerupai orang jahiliyah, bukan berarti dia murtad. Iya. Jadi memberontak kepada pemimpin muslim itu adalah dosa besar. Tetapi itu tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam, tidak. Itu bukan dosa kekafiran. Iya. Adapun yang berdoa kepada penghuni kubur, itu adalah syirik. Syirik adalah kekafiran. Itu lebih besar dosanya. Iya. Daripada yang memberontak kepada pemimpin muslim. Iya. Dan jemaah sekalian, perlu saya ingatkan juga, memberontak itu ada dua macam. Memberontak dengan kata-kata dan memberontak dengan senjata. Apa artinya memberontak dengan kata-kata? Menjelek-jelekkan pemerintah di medsos. Atau di media massa, atau di jalan-jalan. Itu termasuk pemberontakan. Dan pemberontakan dengan senjata enggak mungkin terjadi kecuali telah didahului dengan pemberontakan kata-kata. Jadi dua-duanya diharamkan dalam syariat. Pada kitab Zadul Ma'al Ibnul Qayyim disebutkan, pada hari Jumat, ruh-ruh orang mati mendekat ke kubur mereka. Apakah ini ada dalilnya yang sahih? Anda belum tahu, ini perlu diteliti lagi, wallahu alam. Hanya saja Syekh bin Bas rahimahullah memberikan kesimpulan, ruhnya orang-orang beriman itu, terkadang mereka ada di pohon-pohon surga, dan terkadang mereka ada di kuburnya. Beliau tidak menyebutkan dalil penentuan hari khusus. Mereka datang di kuburnya dan pergi lagi, tidak ada. Beliau tidak sebutkan. Adapun ruhnya orang-orang kafir, mereka diazab di kubur bersama jasadnya, mendapatkan azab kubur. Iya. Begitu pula ruh orang-orang beriman, ketika dia masuk dalam kuburnya, dia mendapatkan nikmat kubur. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang tentang perjalanan ruh. Apakah boleh memaknai bacaan Ihdinas Siratal Mustaqim yang dibaca dalam solat dengan makna, berilah hamba solusi dari semua masalah yang hamba miliki. Berilah hamba solusi dari semua masalah yang hamba miliki. Kalau saya pribadi tidak berani menafsirkan seperti itu. Kita jalan keselamatan adalah kita ikuti penafsiran para ulama salaf. Jangan kita buat tafsir-tafsir sendiri. Jangan kita buat tafsir-tafsir sendiri. Ini berbahaya. Ini adalah pintu-pintu. Minimal yang seperti ini membuka pintu. Membuka pintu kepada kesesatan. Penafsiran ulama, penafsiran sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama ahlu sunnah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan lain-lain, itu sudah sangat lebih daripada cukup. Iya. Lebih baik baca ayat lain yang maknanya demikian. Surat At-Talaq ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Cukuplah Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dari semua problematikanya. Allah berikan jalan keluar, artinya solusi semuanya. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu sudah jelas tafsirannya, sesuai terjemahannya. Iya. Apakah hanya sebatas mengingkari kesesatan atau kemaksiatan, kita tetap mendapat dosa? Mengingkari kan ada tiga. Mengingkari dengan apa maksudnya? Mengingkari dengan lisan, atau dengan tangan, atau dengan hati. Kalau seseorang sanggup dengan tangan atau dengan lisan, lalu dia hanya dengan hati, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Makanya Nabi SAW mengatakan, itu selemah-lemahnya iman. Lemah iman berarti dosa. Kenapa imannya menjadi lemah? Karena dia berbuat dosa. Jadi, kalau dia mampu dan dia tidak melakukan, maka dia mendapatkan dosa. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu. Contohnya ketika ingin berdakwah kepada orang tua kita, mengerti itu perbuatan maksiat, namun belum berani menyampaikan karena keterbatasan ilmu. Kalau sudah tahu itu maksiat, berarti dia sudah tahu ilmunya. Dia sudah tahu ilmunya, bahwa itu adalah maksiat. Maka sampaikan sesuai yang dia tahu. Jangan karena keterbatasan ilmu lalu kita diam. Karena kita hanya dituntut menyampaikan sesuai ilmu yang kita ketahui. Yang kita tidak ketahui, sudah, jangan kita bicarakan. Itu prinsip keselamatan dalam agama. Yang kita tahu kita sampaikan, yang tidak kita ketahui, jangan disampaikan. Jadi kalau sudah tahu itu salah, sampaikan itu salah. Nah makanya, disinilah pentingnya menuntut ilmu. Supaya juga orang mendengar kita menyampaikan lebih yakin kalau kita dukung dengan dalil-dalil. Ya kan? Kita sampaikan, wahai ayahku, ini salah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya kan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu tentu lebih baik. Tapi kalau kita enggak hafal ya enggak apa-apa, tetap kita sampaikan, itu salah, ada ayatnya. Mana ayatnya? Pokoknya ada. Ya. Itu masalahnya kalau enggak hafal. Makanya berusaha menghafal. Jadi itu bukan alasan. Itu bukan alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi hendaklah dia jadikan alasan itu untuk dia menghafal, untuk dia belajar. Bukan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jadikan itu alasan untuk dia lebih semangat belajar. Dan jemaah sekalian, yang terpenting dalam belajar adalah menghafal dan memahami. Ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Dzahaba kullu syai' illa ma hafidna." Akan hilang semua yang kita pelajari kecuali yang sudah kita hafal. Bagaimana cara mendeteksi da'i atau ustadz yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah untuk bisa dipastikan beliau berpemahaman salafus soleh? Caranya ada dua. Yang pertama, kalau kita sudah punya ilmu, kita bisa menilai sendiri pemahamannya benar atau tidak. Yang kedua, kalau kita enggak bisa menilai sendiri, berarti kita harus tanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu kalau kamu tidak mengetahuinya. Apalagi kalau kelihatan ada kejanggalan nampaknya nih. Tanya kepada orang yang berilmu. Namun yang lebih penting daripada itu adalah kalau dia belum jelas, ini ustaz sunnah atau ustaz syubhat? Dai sunnah atau dai syubhat? Enggak boleh kita belajar kepadanya. Yang kita boleh belajar kepadanya kalau sudah jelas dia ustadz sunnah yang bisa insya Allah mengantarkan kita kepada sunnah. Kenapa kalau kita pergi dokter, kita cari dokter yang terbaik, padahal cuma untuk menjaga kesehatan fisik kita? Kita gak mau dokter yang gak jelas. Apalagi sudah ada rumor-rumor begini dan begitu. Kita harus lebih hati-hati lagi untuk menjaga kesehatan akidah kita, iman kita. Seharusnya kita lebih hati-hati lagi. Yang termasuk prinsip sunnah, memilih guru dalam belajar. Surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُمْ وَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang hatinya ada penyakit kesesatan, mereka akan mencari-cari yang mutasyabih. Yang bagi kebanyakan orang itu masih belum jelas, sehingga dia bisa bawa ke kiri dan ke kanan dalil itu. Dalil yang masih mutasyabih. Untuk apa mereka cari-cari itu? Ibtigha al-fitnah, untuk membuat kesesatan. Wabtigha at-ta'wili, dan membuat tafsir-tafsir sendiri tanpa mengikuti penafsiran yang benar. Iya. Maka Nabi SAW telah bersabda tentang ayat ini dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina samallahu fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari yang mutasyabih, yang enggak jelas itu untuk menyesatkan orang atau mencari-cari dalil untuk mendukung kesesatannya, mereka itulah yang Allah maksudkan di dalam ayat, maka jauhilah mereka. Jauhilah mereka. Dulu ulama salaf dahulu, ketika mereka ingin menjadikan seseorang sebagai guru, maka mereka mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang orang tersebut. Sampai-sampai orang yang ditanya mengira, ini orang lagi cari mantu buat anaknya. Ya, padahal cari guru. Artinya mereka enggak sembarangan, mereka hati-hati. Ya. Kalau sudah jelas dia ahlus sunnah, menyampaikan sunnah, barulah kita belajar kepadanya. Kalau masih meragukan, jangan. Apalagi sudah jelas menyimpang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang saudara kita semanhaj yang banyak dari kalangan kita sangat bersemangat dalam mendatangi kajian Tabligh Akbar, tetapi tidak dengan kajian rutin yang memfokuskan satu kitab sampai tuntas? Ya, ini kekurangan besar dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dia tidak akan bagus pemahaman ilmunya. Tidak akan bagus pemahaman ilmunya. Ya, kita ingatkan, kita berikan nasihat. Ini kan biasanya orang-orang yang baru ngaji. Ya. Tapi ada juga yang baru 10 tahun. Begitu-begitu aja dia ngajinya. Ini kekurangan besar. Dan tidak mengikuti metode para ulama dalam menuntut ilmu. Para ulama menuntut ilmu itu ada kurikulum. Bukan hanya menghadiri kajian-kajian lepas. Itu juga bagus. Itu enggak jelek. Ya. Ada tablik akbar, kajian-kajian lepas. Tetapi kita harus paham. Itu bukan yang dinomor satukan. Yang dinomor satukan adalah kajian-kajian kitab sesuai kurikulum. Dalam akidah, tingkat dasar apa yang kita pelajari. Dalam masalah tauhid, tingkat dasar apa yang kita pelajari. Itu harus sampai tuntas dari awal sampai akhir. Kemudian naik tingkat lanjutan. Mulai dari awal sampai akhir. Barulah kita akan bisa memahami agama Islam ini dengan baik. Nah, orang-orang seperti ini, kalau hanya menghadiri-hadiri kajian-kajian lepas, kajian-kajian umum, tablik akbar dan lain-lain, dikhawatirkan ketika datang syubhat kepada mereka, mereka tidak punya benteng yang kuat. Sehingga mereka tersesat. Itu sudah banyak terbukti seperti itu. Iya. Dan juga dia tidak punya kemampuan ilmu untuk berdakwah secara lebih baik. Iya. Karena kita belajar bukan hanya untuk diri kita, kita juga untuk berdakwah. Kalau dia tidak belajar dengan baik, mana mungkin dia bisa berdakwah dengan baik. Iya. Dan intinya adalah, itu bukan metode para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Seluruh ulama, semuanya menasihatkan dan semuanya menempuh metode ini. Belajar dari ilmu-ilmu secara runut. Belajar ilmu-ilmu agama secara runut. Dari satu kitab ke kitab yang lainnya. Dari kitab-kitab yang kecil, kemudian kitab-kitab yang besar. Sebagaimana firman Allah, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang rabbani. Karena kalian mengajarkan Alkitab dan kalian belajar. Makna Rabbani ditafsirkan para ulama yang mempelajari dari ilmu-ilmu yang kecil sampai ilmu-ilmu yang besar. Jadi artinya berurut, runut, sesuai kurikulum. Ya, wallahu alam. Anda punya teman, dia pandai nasihatin orang ketika salah. Dan ketika dia salah, Anda nasihatin kembali, dia tidak terima. Pertanyaan Anda, apakah Anda berhenti nasihatin dia dan hanya doa yang Anda sampaikan ketika dia salah? Karena kalau dinasihatin, dia enggak mau kalah. Terkadang Anda seperti direndahkan. Enggak semua, paling beberapa. Jangan berhenti, nasihati terus. Dan perlu kita juga muhasabah. Evaluasi. Mungkin cara kita menyampaikan salah. Atau barangkali dia yang benar, kita yang salah. Nah ini. Jadi, masing-masing mengevaluasi diri. Iya. Dan jangan berhenti. Harus diperhatikan kembali caranya. Apakah juga orang yang tidak terima hadis ahad juga termasuk pembatal keislaman? Jangankan tidak terima hadis ahad, jemaah sekalian. Setengah hadis ahad, satu kata dalam hadis ahad, dan itu sahih, mereka tolak, kafir. Berarti menolak wahyu. Menolak wahyu, kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Tapi kenapa ulama tidak mengkafirkan secara umum, Mu'tazila semua kafir? Tidak. Mu'tazila menolak hadis-hadis ahad. Tapi enggak langsung dikafirkan para ulama. Karena udzur bil jahal. Ya. Ini kekufuran sebenarnya, menolak hadis ahad. Hadis ahad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolak satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran. Iya. Kalau itu sudah jelas sahih. Iya. Apa itu hizbi? Apakah takhusus ma'had dewan fatwa termasuk hizbi? Hizbi itu artinya, jemaah sekalian, fanatisme golongan. Orang yang fanatik terhadap golongan. Hizbiyah itu fanatisme golongan. Apa tanda-tandanya? Menilai kebenaran sesuai standar golongan. Kalau golongannya pandang benar, maka itulah kebenaran. Golongannya pandang salah, itu salah. Begitu pula al-wala' wal-bara'. Dibangun di atas dasar golongan. Karena dia segolongan dengan saya, dia lebih saya cintai daripada yang lain, walaupun sesama muslim. Itu juga hizbiyah. Iya. Karena dia segolongan dengan saya, dia lebih saya cintai. Padahal ada yang tidak segolongan dengannya, tidak segolongan di sini bisa jadi tidak semahat, tidak seorganisasi, tidak sekomunitas pendengar radio atau penonton televisi, karena dia di luar golongannya, walaupun dia lebih takwa, tidak lebih dia cintai. Dia lebih cintai yang satu komunitas dengannya. Ini namanya hizbiyah. Kalau al-wala wal-bara' dalam Islam adalah mencintai dan membenci, mencintai karena Islam dan membenci karena maksiat dan dosa. Iya. Kalau hizbiyah al-wala wal-bara'nya karena kelompok. Begitu pula, enggak mau belajar kepada ustaz lain padahal masih ahlu sunnah. Karena di luar komunitasnya, itu juga hizbiyah. Itu juga hizbiyah. Ya. Makanya kita tidak boleh melarang saudara kita pergi belajar kepada ustaz lain selama dia masih ahlu sunnah wal jamaah dan dia mengajarkan yang hak. Ya. Kecuali kalau dia mengajarkan bid'ah dan kesesatan, maka harus kita larang. Alhamdulillah, pas selesai pertanyaan semuanya, habis waktu. Dengan demikian, selesailah daurah kita selama 2 hari. Alhamdulillah, selesai 2 kitab, walaupun kitab yang kedua dengan diringkas. Semoga bermanfaat insyaAllah untuk kehidupan kita dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. InsyaAllah kita berjumpa lagi setelah lebaran, mungkin akhir Syawal. Ya, nanti ada pengumuman kapan masuk. Antum punya grup kan? Grup tulab santri? Ada ya? InsyaAllah. Nanti diumumkan di situ. Kemungkinan kita masuk lagi di akhir bulan Syawal. Ya, bersama dengan santri baru insyaAllah. Ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.